Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umurin nuwudin, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Jamaah yang muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir kembali di majelis ini bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah, bersama salah satu buku terbaik di dunia, bersama salah satu karya yang terbukti diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah irsyad kepada jutaan, bahkan mungkin miliaran manusia semenjak buku ini ditulis dan dipelajari. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi salah satu orang yang mempelajari buku ini. Buku ini sangat luar biasa, dan kita diberikan kesempatan di saat kondisi-kondisi seperti ini. Dan inilah jamaah sekalian salah satu hikmah ketika di kondisi pandemi seperti ini, Allah mengurangi jatah aktivitas kita, Allah mengurangi harta kita mungkin, Allah mengurangi kesehatan kita, tapi Allah berikan sisi lain. Allah tambah ilmu kita, Allah tambah iman kita, Allah beri kesempatan kita untuk mempelajari salah satu buku terbaik. Dan begitu jamaah sekalian ya. Jadi kalau bukan karena taufik dari Allah, lalu kondisi pandemi, mungkin kita gak mengkaji kitab ini di saat ini. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan kembali mengingat ayat fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada banyak kemudahan, jemaah. Ada banyak kemudahan. Dan salah satunya adalah kemudahan ilmu. Kemudahan ilmu. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita camkan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena kita enggak akan diberikan ilmu yang bermanfaat kecuali taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, banyak orang berpikir bahwa yang penting ikut kajian, yang penting hadir. Enggak. Yang penting bukan hadir, yang penting mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang paling penting. Yang penting mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu adalah yang bermanfaat, bukan sebatas yang dihafal, bukan sebatas yang dipelajari, bukan sebatas yang dihadiri. Ilmu itu yang bermanfaat, yang bermanfaat untuk kehidupan kita, yang merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang merubah kita dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun lebih matang, lebih baik, lebih soleh, lebih beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ilmu. Al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal, diikuti dan dipelajari. Dan manfaat ilmu hanya bisa diraih dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala setelah bekerja keras dan berjuang. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan berikutnya, marilah kita mengokohkan syahadatain kita bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ingat lagi bahwa status kita adalah hamba, dan hamba itu tugasnya bertauhid, beribadah, tunduk. Dan kita gak akan tahu bagaimana cara beribadah kecuali dengan metode Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita selalu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti dan diteladani. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, masih dalam bab mubadarah. Masih dalam bab mubadarah ilal khairat. Dan kita masuk ke ayat yang kedua. Kita masuk ayat kedua. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan, diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang Allah muliakan, kita sudah jelaskan kemarin pentingnya bersegera. Pentingnya bersegera, jangan tunda-tunda. Disegerakan. Dan bersegera menuju ampunan. Terlebih lagi kita tahu bahwa Rabb kita enggak pernah lupa dengan apa yang kita kerjakan. Dan semua yang kita lakukan tercatat. Maka enggak ada solusi lain kecuali bersegera. Dan bersegera di sini jadi tunda-tunda. Makanya kita sudah bahas bahwa ketika kita hijrah, lalu keluarga kita belum hijrah, atau ketika kita kembali kepada Allah, pada saat kita bertaubat kepada Allah, kita berusaha memperbaiki pola kita sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu hanya kita yang baru diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasangan kita belum. Orang-orang tua kita belum, anak-anak kita belum misalnya, keluarga besar kita belum, lingkungan kita belum, tetangga-tetangga belum. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena kita diberikan taufik untuk mengamalkan ayat-ayat ini. Lihatlah sisi itu dibanding lihat dari sisi negatifnya, mindernya, gak enakannya, berat ya ketika sendiri di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya berat, tapi bukankah itu bukan satu-satunya sisi? Bukankah Anda harus bersyukur Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan wasari'u ila magfiratin, dan bersegeralah. Dan bersegeralah. Ini menunjukkan jangan ditunda-tunda. Bersegera. Kalau bisa hari ini, kenapa besok? Kalau bisa besok, kenapa 3 hari lagi? Jadi kalau bisa taubat hari ini, kenapa harus nunggu besok? Kalau misalnya kita baru bisa mengerjakan amalan itu besok, kenapa harus 3 hari lagi? Dan seterusnya. Dan hadirin Allah muliakan, ketika Allah menyuruh kita untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan besarnya kan gimana caranya? Para ulama menjelaskan bahwa caranya ada dua secara umum yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum kita bisa katakan caranya ada dua. Yang pertama adalah dengan bertaubat dan istighfar. Dengan bertaubat dan istighfar, itulah cara bersegera menuju ampunan dari Rabb kita. Bersegera dan beristighfar. Dan yang kedua, caranya adalah dengan beramal soleh. Caranya dengan beramal soleh. Jadi ini dua cara, taubat dan istighfar yang pertama, dan yang kedua beramal soleh. Lo emang beramal soleh bisa mengundang ampunan Allah? Oh jelas, sangat. Amal soleh itu bisa menghapuskan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Surat Hud ayat 114, Allah menyatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa dan keburukan. Hud 114, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Jadi ketika Allah mengatakan wasari'u ila magfirati min rabbikum, artinya bersegeralah mengerjakan kebaikan. Bersegeralah mengerjakan amal soleh, karena amal soleh itu menghapus dosa dan mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Jadi sekali lagi jamaah, perintah untuk bersegera menggapai ampunan atau magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti perintah untuk bersegera beristighfar dan bertaubat, dan perintah bersegera untuk beramal soleh. Istighfar dan taubat jelas sudah kita bahas, dan sudah kita bahas bab tersebut, bukan satu dua hadis lagi, tapi bab itu sudah kita bahas. Lalu yang kedua, amal soleh. Karena istighfar, taubat dan amal soleh itu menghapuskan dosa. Dan tolong fokuskan hal ini, karena kita sudah jelaskan maghfirah. Apa arti maghfirah kemarin? Ada berapa makna? Hah? Ada dua makna. Yang pertama, menutup dosa, satrud dzunub. Yang kedua, tajawuz anhu, dilewatin aja tanpa dihukum. Karena pada dasarnya dosa itu akan memberikan efek samping di dunia maupun di akhirat. Dosa akan memberikan efek samping di dunia dan akhirat. Maka kalau kita tidak segera menghapusnya, kita yang hancur. Itu poin. Kalau kita enggak segera hapus tuh dosa, kita akan hancur. Jadi jangan sampai efek sampingnya terjadi baru kita bengong, baru kita bingung. Udah kejadian. sebelum efek sampingnya terjadi, hapus. Makanya segerakan, jangan sampai nyesal. Dosa memiliki efek samping, dan efek sampingnya bukan hanya di akhirat. Sekali lagi, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia jemaah. Itulah sebabnya sekali lagi, kenapa ketika orang berzina, dia kena penyakit-penyakit menular. Ketika dia ngedrugs misalnya, dia pakai obat-obat, tiba-tiba positif HIV, positif hepatitis C. Itu belum lagi kerusakan di otaknya, kerusakan di kepala. Itu kan artinya, kalau mungkin sains belum seperti sekarang, mungkin kita gak segamblang ini melihat fakta. Tapi ini udah clear, dosa atau maksiat itu punya efek samping, punya efek samping. Jadi keliru besar misalnya ada orang, mas kita ngaji mas, enggak, kenapa mas, belum siap dengernya, nanti gue tahu lagi bahwa yang gue kerjain itu dosa. Lo harusnya anda bersyukur, karena kalau itu dosa, ada efek sampingnya. Kita bersyukur ketika kita tahu. Karena kalau dosa itu berlarut-larut, maka efek sampingnya datang lagi, dan itu akan menjadi lingkaran yang benar-benar membuat kita hancur. Makanya kan para ulama tuh senang banget ketika dikasih nasihat tentang kesalahannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku kesalahan-kesalahanku. Senang. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku. Apa hadiahnya? Kesalahan-kesalahanku. Dia kasih tahu kesalahan saya. Saya senang. Jadi bagi para ulama dulu, para sahabat, seperti Umar bin Khattab, koreksi itu hadiah. Kalau kita salah, kita dikoreksi, itu hadiah. Ketika kita salah dinasihat, itu hadiah. Dan itu hadiah lebih mahal daripada materi dunia. Dan salah satu hikmahnya, karena dengan koreksi itu kita bisa berhenti dari kesalahan, dan akhirnya tidak terkena efek samping dari kesalahan-kesalahan tersebut. Karena Allah Maha Al-Latif, Allah Maha Halus. Dosanya sebelah kanan, Allah bisa buat efek samping dari sebelah kiri, dan kita gak pernah duga sebelumnya. Ternyata itu dosa kita sebelah kanan. Kenapa kenanya sebelah kiri? Beda kan kalau misalnya benturannya di rusuk kanan, terus kita merasakan sakit di rusuk kanan. Clear, udah. Oh iya, yeah. Kenapa benturan kemarin di rusuk kanan? Tapi kalau benturannya rusuk kanan, terus yang sakit jempol kiri, antum kan bingung. Kenapa ini, kenapa jempolnya? Kemarin benturan kali? Enggak, yang kena tuh rusuk kanan. Yang sakit jempol. Kan itu poinnya. Allah tuh bisa buat begitu jemaah. Setiap dosa punya efek samping, hati-hati. Makanya kita harus bersegera menuju ampunan Allah. Bersegera sebelum semua terlambat. Jadi jangan nunggu tua kita bertobat, habis sudah sama efek samping selama itu. Nanti aja deh, habis pas tua aja gue tobat. ya resiko tanggung sendiri. Bersegeralah. Enggak, gue masih mau nikmatin hidup. Tertipu bahwa kita tahu bersama banyak dosa itu kan isinya bukan hanya keburukan. Karena banyak dosa pun mengandung sisi kenikmatan. Tapi camkanlah kenikmatan yang ada dalam dosa. Yang pertama semu, yang ketiga kadarnya di bawah efek samping buruknya. Kita gak pernah mengatakan dosa itu gak punya kenikmatan. Wong Nabi SAW mengatakan wa huffatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat. Itu apa? Dosa. Dosa sesuai dengan syahwat kita. Berarti enak apa enggak? Enak. Ada kenikmatan di situ. Karena cocok dengan syahwat. Tapi camkan semu. Bukan kenikmatan sejati, semu. Dan yang berikutnya kadarnya itu rendah kok. Kadarnya rendah. Tidak sebanding dengan sisi buruknya dan efek sampingnya yang sangat mematikan. Nah, kita suka tertipu di situ. Sebaliknya, ketaatan itu punya sisi kesulitan dan rasa sakit. Makanya kan Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat, jadi punya sisi beratnya. Punya sisi kesulitan dan punya sisi rasa sakit. Khususnya di awal. Tapi sisi kesulitan dan rasa sakitnya enggak sebanding dengan besarnya kenikmatan sejati yang akan diperoleh. Dan membuat kita suka terkecoh adalah ketika dosa kita fokus ke sisi nikmatnya. Ketika ketaatan kita fokus ke sisi sulitnya. Akhirnya nyerah duluan. Akhirnya gak mau all out. Gak mau berjuang. Dan gak pernah dapat akhirnya sisi baiknya. Itu kan dijelaskan para ulama dalam ilmu usul fikih, dalam kitab, dalam pembahasan Al-Maqasid. Dijelaskan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Muwafaqat, dijelaskan Al-Izz bin Abdissalam dan banyak para ulama yang lain. Al-Izz bin Abdissalam salah satu ulama mazhab Syafi'i. Hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Maka bersegeralah sebelum kita babak belur dengan efek samping dosa-dosa kita sendiri. Selalu ingat surat Asy-Syura 30 yang sering banget kita sampaikan. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa-dosa yang kalian perbuat. Itu. Apapun yang menimpa kita ada andil itu. Allah taala alam bisawab. Hadirin yang Allah muliakan, maka bersegeralah menuju ampunan dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Bersegera. Kalau kita bisa bersegera untuk hal-hal kecil dunia, kenapa kita gak bisa bersegera untuk surga? Kalau kalau kita bisa bersegera untuk swab test misalnya, agar kita tidak terkena efek samping dan seterusnya. Kenapa kita gak bisa bersegera untuk taubat, untuk ampunan, untuk surga? Kalau kita bisa bersegera untuk membeli sepatu atau sneakers dalam sebuah event, orang tuh bisa berangkat sebelum subuh dan ngantri di parkiran, padahal dia beli, ini bukan bagi-bagi gratis, dia beli biar dia dapat sepatu yang dia incar, dia dapat signature shoe dan dapat nomor yang dia cari karena nomornya terbatas, dan dia beli dan harganya gak murah. Tapi sepatu doang, sepasang. Kenapa dia gak bisa? Itu cuma sepasang sepatu. Masa gak bisa untuk bersegera mengejar surga yang lebarnya seluas langit dan bumi? Bukan sepatunya, langit dan bumi. Dan dia bisa minta itu nanti di surga. Dia bisa minta apa aja di surga. Kenapa dia gak bersegera? Mata syahil anfus, apa yang dia inginkan ada di surga, ada. Kenapa kita, sebagian kita itu bisa ngantri untuk makan sebuah menu atau masakan? Bahkan ada beberapa tempat itu waiting listnya lebih dari satu hari. Untuk pesan satu porsi aja, misalnya dua porsi, dia harus daftar tiga hari sebelumnya, subhanallah, empat hari sebelumnya, dan itu buru-buru. Satu porsi atau dua porsi atau tiga porsi, Anda bisa bersegera. Tapi kenapa surga gak bisa? Surga yang Allah katakan a'dattu li ibadil salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, ma la aynun ra'at, kenikmatan yang gak pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka, wa la udhunun samiat, dan mereka gak pernah dengar dari telinga mereka, wa la khatara ala qalbi bashar, dan mereka tidak pernah bayangkan dan khayalkan. Pemandangan terindah di dunia gak ada apa-apanya dengan pemandangan surga. Coba renungkan, view apa yang paling indah yang pernah kita lihat? Raja Ampat, Labuan Bajo, atau Terumbu Karang, atau apalah. Surga jauh lebih indah dari itu. Kita gak pernah lihat, gak pernah ada pemandangan kayak gitu di dunia. Suara apa yang paling merdu yang pernah kita dengar? Simfoni apa yang paling indah yang pernah kita dengar? Suara di surga jauh lebih indah. Wala khatara ala qalbi bashar, dan gak pernah dibayangkan oleh logika manusia atau daya imajinasi manusia. Gak pernah, kita orang paling cerdas, yang paling jago berimajinasi, suruh membayangkan kenikmatan surga, maka camkan kenikmatan surga jauh lebih indah dari bayangannya. Ini udah paling top udah. Yang dia ini dipakai oleh industri film untuk film-film iba. Disuruh berkhayal, pikirkan kota yang paling indah, yang paling bagus. Imajinasikan surga lebih indah dari itu. Kenapa kita gak bisa bersegera? Bersegera. Bersegera. Kenapa di dunia properti untuk memperebutkan satu unit aja di beberapa tempat yang sangat strategis, khususnya ketika beberapa tahun lalu dunia properti lagi luar biasanya, sekarang memang mungkin agak lesu, tapi berapa tahun yang lalu itu ngantri, bahkan dikocok, diundi hanya untuk dapat satu unit. Kadang-kadang satu unit juga tipe studio doang, dia gak bisa milih, dia gak bisa milih unit, datang kocok, dan begitu dapat udah cuma tipe studio, senangnya minta ampun. Yang penting kebagian unit di sana. Satu unit, tipe studio berapa? 36 ya? Atau berapa? Tipe 36. Itu senangnya minta ampun. Dan banyak banyak di antara mereka pada hari ini nyesel kenapa beli. Pada hari ini orang berpikir properti luar biasa, ternyata turun. Kita gak tahu berapa tahun yang akan datang, tapi sebagian orang nyesel beli properti ketika tahu kondisi sekarang seperti ini. Terus dia butuh uang cepat dan jual gak laku-laku, akhirnya dijatuhkan harganya, ada sebagian rugi. Itu perjuangannya waktu itu setengah mati itu, sampai dikocok. Kalau untuk yang tipe 36 ada berjuang, bagaimana dengan surga yang lebarnya 36? Berarti lebarnya berapa sih? Tipe 36 lebarnya berapa? Berapa? 6. 6 kali 6 36. Jadi terus kenapa? Ada apa dengan 6 kali 6? Kira-kira berapa lebarnya kalau kotak? Hah? 6 kali 6. Ya 6 kali 6 deh. Hah? 4 kali 9. Iya. Itu perjuangan. Lalu bagaimana dengan lebarnya? Lebarnya, bukan luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi. Makanya enggak heran Allah katakan, Allah mengatakan pakailah akal sehat kalian, pakailah akal sehat di ulil albab, bagi orang yang mau berpikir jernih. Karena memang enggak masuk akal kalau itu bisa jungkir balik, sedangkan surga enggak tertarik. Tipe 36 itu bisa perjuangannya luar biasa. Tipe 36 surga yang luasnya, yang lebarnya seluas langit bumi gak tertarik. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan, kepada siapa surga itu disediakan? Maka jawabannya, kepada orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan atau magfirah dari Rabb kalian, dan surga yang luas, yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ingat lagi apa makna takwa di bab ketakwaan. Takwa adalah menjaga, menjaga diri kita dari murka Allah, dari siksa Allah, dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan takwa yang sempat kita pelajari atau yang sudah kita pelajari. Menjaga dengan membuat sebuah tabir atau membuat benteng, wiqayah. Dan benteng itu bernama iman dan amal saleh. Orang yang menjaga diri, jadi ketika hidup, surga itu untuk orang-orang yang selalu berusaha menjaga dirinya. Menjaga dirinya itu bertakwa, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu kan, Itu kan takwa yang dijelaskan Hasan al-Basri, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang hidupnya konsepnya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Karena mengharapkan wajah Allah, karena cinta kepada Allah, bukan karena keterpaksaan. Itu yang dipersiapkan atau itu yang akan masuk ke dalam surga. Konsepnya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu di ayat berikutnya, Allah menekankan beberapa sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah dan surga. Sifat-sifat ini adalah penekanan dan contoh. Masih banyak sifat-sifat lain, tapi disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya, itu berarti penekanan yang harus kita renungkan. Apa sifat yang pertama dalam konteks ini jemaah? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Kita lihat ayat berikutnya. Surga yang dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Yang pertama yaitu orang-orang yang menafkahkan dan menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, itu. Di waktu lapang maupun sempit. Pas lagi kaya maupun pas lagi miskin. Lagi banyak uang, pas gak punya uang. Mental mereka mental memberi, bukan mental menahan. Dan mental itu mendarah daging. Sehingga walaupun mereka susah, mereka pun tetap memberi. Kenapa demikian? Karena mereka beriman kepada Allah. Mereka bertauhid kepada Allah. Mereka beriman bahwa infak tidak akan mengurangi harta mereka. Karena Nabi mereka bersabda, mana qasat sodaqotun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis ini bukan hanya dibaca, tapi diimani oleh mereka. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Makanya hadirin Allah muliakan, kondisi sulit seperti hari-hari ini, kondisi sulit seperti pandemi kali ini justru bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang beriman, adalah momentum pembuktian. Momentum untuk mengamalkan ayat ini. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Ketika kita sedang susah pada hari-hari ini bukan momentum untuk berkeluh kesah. Justru ini momentum untuk membuktikan ketakwaan kita dan tetap menjaga peluang masuk ke dalam surga Allah dan meraih ampunan dari Allah. Karena orang-orang bertakwa enggak nunggu jadi kaya untuk berinfak. Nanti kalau gue kaya baru gue mau bantu. Ngapain nunggu kaya? Wasari'u, bersegeralah. Bersegeralah menuju ampunan dan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu bentuk bersegera, walaupun kita masih miskin, kasih. Kan bersegera, gak harus nunggu kaya. Gak harus menang tender. Gak harus dapat proyek untuk berinfak dan bersedekah. Gak harus nunggu gajian. ya tapi di dompet cuma tinggal 5 ribu, ya udah kasih 2 ribu, nggak bisa sih, ya udah 1 ribu deh, 1 ribu nggak cukup juga kan nanti, ya udah 500. Jangan pernah remehkan berapa, kayak yang penting infak, yang penting sedekah, bukan buat mereka semata, tapi untuk kita. Kita harus membuktikan diri kita kepada Allah. Ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, kami bertakwa, dan mereka tidak diuji oleh Allah? Allah kan uji. Dan salah satu ujiannya adalah ketika kita lagi susah, bisa enggak kita menginfakkan harta kita? Bisa enggak kita menginfakkan harta kita? Yakin gak justru itu salah satu sumber rezeki kita atau keran rezeki kita? Karena ketika kita berinfak dan bersedekah, Allah akan tambah. Karena infak dan sedekah tidak mungkin mengurangi harta, tidak mungkin, gak mungkin. Gak ada orang infak jatuh miskin tuh, gak ada, gak ada sama sekali jemaah. Ini obat merosotnya harta. Makanya setiap pagi jemaah sekalian ada dua malaikat yang berdoa kan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak pada hari ini, dan hancurkan orang yang pelit dan enggak berinfak hari ini. Itu malaikat yang berdoa. Itu malaikat yang berdoa. Jadi rutin kasih setiap hari. Apalagi sekarang gampang kok. Gak perlu keluar rumah kita bisa berinfak sekarang. Jadi apalagi uzurnya. Dan gak usah banyak-banyak. Tapi kita dapat doa malaikat itu kan. Ya Allah, kasih ganti. Doa malaikat jemaah. Setiap pagi malaikat berdoa, ganti ya Allah. Ini malaikat gak pernah maksiat, malaikat. Kita nih banyak maksiat, malaikat gak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat At-Tahrim Allah mengatakan mereka senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu taat apa yang Allah perintahkan. Itu makhluk yang seperti itu mendoakan kita. Ya Allah, ganti orang yang berinfak saat hari ini, dan hancurkan orang yang pelit gak berinfak. Tapi kalau kita masih gak percaya, mah silahkan. Tapi itu kenyataannya. Itu kenyataannya. Makanya jemaah sekalian, bagi orang-orang yang bertakwa, kondisi sulit seperti ini peluang, kesempatan, momentum untuk mempertahankan ketakwaan. Itulah yang diajarkan Nabi kita SAW. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Aku ini kagum dengan optimisme. Aku ini kagum dengan kata-kata baik. Jangan pernah bicara kata buruk. Kalau kita ingin membuat Nabi kita sama-sama kagum, sayang sama kita, dan ini ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sesulit apapun jangan bicara buruk. Ketika kita bicara buruk, nanti kejadian jamaah. Nah, dia khawatir kejadian. Makanya kan Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah mengatakan apa? Catat ucapan beliau ini, kata beliau, al-bala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu seringkali berkaitan dengan ucapan kita sendiri. Bencana itu seringkali berkaitan dengan ucapan kita sendiri. Apa yang kita ucap itu kan nanti kejadian. Ada peluang besar. Bro, gak ikut nyumbang. Aduh, kondisi gini lagi susah deh. Bini sama anak gue nanti makan apa? Itu nanti lo buat nanti susah makan beneran lo, jangan. Padahal dia punya uang. Ada, ya susah-susah, tapi dia punya uang. Apa susahnya ngasih sedikit? Ya, gue skip dulu deh yang ini deh. Lagi susah nih. Nanti lo buat susah beneran. Kita bilang, ya kondisi lagi gini, lagi susah buat gue sama keluarga gue. Allah akan buat susah beneran. Tapi benar Ustaz, susah, iya. Tapi kenapa kita gak bicara bahasa baik? Kenapa kita gak bilang gini, aku bantu semampunya ya untuk saat ini ya. Atau aku bantu sesuai dengan kemampuanku saat ini ya. Semoga Allah kasih pertolongan. Kan gampang ngomong begitu. Emangnya bayar ngomong gitu? Kecuali kalau, jangan bilang gitu, nanti bayar. Kita bicara negatif aja gratis. Kan gak ada. Kenapa gak kita bicara hal-hal positif? Kondisi susah kayak begini. Kondisi susah ya memang. Bukankah ini momentum? Momentum. Momentum untuk bertakwa. Momentum untuk memberi pada saat kita gak punya uang. Semampu kita. Gitu jemaah. Ada di antara kita nih, itu seumur hidupnya gak pernah susah. Baru pas pandeminya aja susah. Seumur hidup, semenjak dia lahir, gak pernah susah. Pertanyaannya, bukankah pandemi ini kesempatan untuk mengamalkan ayat di atas? Karena kan ayatnya fisarra'i wadara, ketika lapang dan ketika sulit. Dan dia gak pernah sulit. Hidupnya gak pernah sulit. Terus kapan ngamalin ayat ini? Waktu hidup gak pernah sulit. Kapan ngamalin ayat ini? Kan harusnya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Ini kesempatan saya nih ngamalin ayat ini. Jadi hidup tuh positif terus jemaah. Ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Jadi kalau kita berkata, udah aku gagal, aku emang gak layak, aku nanti kejadian loh. Nanti kalau kejadian pusing sendiri. Coba, ini sulit, ini momentum untuk bertakwa. Ini kesempatan aku untuk ngamalin Ali Imran ini. Walaupun cuma sedikit, tapi semoga masuk ke dalam orang-orang yang yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, berinfak ketika lagi lapang dan ketika lagi sulit. Selama ini hidupku gak pernah sulit, jadi baru ngamalin fis-sarra' aja. Nah sekarang nih fid-dharra, semoga Allah terima, semoga Allah berkahi. Kan gitu harusnya kita. Jadi konstan, gak apa-apa turun angka, wajar loh kita. Mayoritas kita susah sekarang. Tapi terus kasih. Kan wasari'u, bersegera. Jangan nunggu kaya lagi. Nanti pas pandemi udah lewat loh. Wasari'u, bersegera. Emangnya yakin masih hidup ketika pandemi udah selesai insyaallah? Kita gak pernah tahu. Yakin masih hidup. Ya udah sekarang ada duit, kasih sekarang. Dan justru orang susah banyak sekarang. Ini kesempatan bantu orang. Nanti deh, kalau bisnis gue udah set up lagi, ngapain dong gue bisnis sekarang? Wasari'u, sekarang. Dan bantu. Kasih. Gitu coba. Itu yang perlu kita camkan. Semoga Allah kasih taufik buat kita. Amin. Kita lanjutkan insyaAllah di pertemuan besok biiznillah, semoga Allah mudahkan. Pelan-pelan saja, kita gak dikejar setoran, tapi semoga kita bisa menghayati, karena perlu mubadar, perlu bersegera. Kita gak tahu ajal, dan kondisi susah bagi orang-orang beriman momentum, bukan senang, tapi ini momentum untuk bertakwa kepada Allah, momentum untuk mengamalkan ayat ini. Dan ini kesempatan buat kita semua. Subhanallah. Kita buka sesi pertanyaan ya sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, keselamatan untuk Ustadz dan all team serta seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk bertafakur ketika musibah atau bencana datang yang mengevaluasi itu sebagai sebuah ujian atau hukuman baginya? Dan bagaimana pula kita membedakan sesuatu itu sebagai ujian atau hukuman? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jamaah sekalian, ada keterangan menarik dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa Allah dengan kemahakuasaannya dan kemaha kesempurnaannya itu bisa menurunkan satu hal, tapi fungsinya multifungsi. Jadi yang diturunkan ini satu, tapi multifungsi. Misalnya Allah kasih sesuatu kejadian di sebuah daerah, itu multifungsi. Bagi orang-orang solehnya itu ujian dan kenaikan tingkat, peninggi derajat. Bagi orang-orang yang nggak berimannya dan orang-orang ahli maksiatnya itu hukuman. Padahal kejadiannya satu, jemaah. Kejadiannya satu, tapi multifungsi. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita lebih spesifikkan lagi, begitu juga dengan diri kita. Saya ingin tanya sama jemaah sekalian, isi diri kita ini emangnya kebaikan semua? Oke, kita udah bertobat, udah berhijrah dan seterusnya. Emangnya isi tubuh kita nih, isi diri kita, emangnya kebaikan semua? Gak ada dosanya gitu? Gak ada maksiatnya? Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah masalah, memberikan sebuah kejadian, dan fungsinya dua? Fungsinya untuk menguji iman kita, karena sebagian diri kita ada unsur iman, dan meningkatkan derajat, dan di waktu yang sama hukuman dan teguran bagi kita dari sisi maksiat kita, karena isi diri kita adalah perpaduan antara iman dan maksiat. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang bersih dari dosa, tapi iman, amal solehnya lebih banyak daripada dosanya itu kan, dan tidak melakukan dosa kesyirikan dan seterusnya, tidak melakukan atau tidak punya pola dosa besar. Jadi bisa jadi satu kejadian itu punya dua fungsi. Jadi kalau misalnya contoh simpel ya, kita kalau pakai angka biar lebih mudah, kalau tuh diri kita ini isinya 80% iman dan amal soleh, 80% kebaikan, 20% dosa. Apa sulitnya bagi Allah ketika kasih penyakit gitu ya? 80% tujuannya untuk meningkatkan derajat kita dan ujian kenaikan kelas iman, 20% untuk teguran. Jadi tegurannya 20%, hukumannya 20%, 80% untuk iman dan amal soleh tersebut. Walau telah misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah ustazi. Allah yuhayyikum. Lebih bagus kalau kita pakai domir kum ya. Lebih bagus aja, lebih elegan. Wa ahsanallahu ilaikum. Ini udah pakai domir kum. Wa iyyakum. Wabarakallahu lana wa yassarallahu lana umurana. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni segala khilaf beliau. Ustadz, keluarga, tim dan muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak. Semoga begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadzi. Saya suka merasa sungkan untuk menasihati atau membagikan ilmu ke orang lain sebab kadang merasa saya aja masih seperti ini. Kemudian ketika ada kawan yang memiliki masalah yang sama dengan saya, alhamdulillah Allah mudahkan jalan keluarnya bagi saya. Alhamdulillah, senang dengarnya. Saya mencoba menyampaikan apa yang Allah bukakan ketika itu. Namun setelah itu saya melakukan kesalahan. Saya jadi minder, takut manusia berpikir dia aja masih seperti itu. Sok-sok menasihati. Bagaimana solusinya Ustadz? Kemudian bagaimana caranya untuk bisa memiliki sifat dan karakter logowo ketika dinasihati bahkan bersyukur Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan mohon maaf sekali jika seperti curhat. Terima kasih. Enggak kok. Ini masih singkat. Banyak lebih panjang dari ini. Jazakallahu khairan. Gini jemaah sekalian, Rama senang ketika dengar misalnya penanya bisa memberikan nasihat dan bisa membantu orang mengurai masalahnya. Itu sebuah nikmat dari Allah. Tinggal jemaah gini loh, kita itu kasih nasihat harus menjaga niat. Niatnya itu mencari ridho Allah. Niatnya mencari ridho Allah, mencari wajah Allah. Dan ilmu yang ada di diri kita itu bukan punya kita, itu punya Allah. Ilmu itu amanat. Jadi kita sampaikan bukan pada saat kita lagi mau menyampaikan, tapi kita sampaikan pada saat amanat itu memang harus diberikan. Jadi bola itu bukan di tangan kita. Kok nggak kasih nasihat, nggak, gue lagi malas nih. Bukan gitu. Kenapa? Kamu kan tahu ilmunya. Tadi kenapa nggak kasih nasihat sama si Fulan? Gue lagi nggak mood bicara. Bukan lagi nggak mood ini. Ini ilmu tuh amanat. Allah akan tanya pada hari kiamat. Kenapa nggak disampaikan? Nah, hadirin Allah muliakan. Siapa di antara kita yang bersih dari dosa? Kalau untuk menyampaikan dan menasehati harus bersih dari dosa dan tidak terjatuh di kesalahan yang sama, mungkin hampir enggak ada orang yang bisa memberikan nasihat. Wong kita semua pendosa, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan dosa. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi itu dirasakan oleh semua orang. Yang harus kita lakukan adalah menjaga keikhlasan. Dan ketika kita terjatuh atau tergelincir, segera beristighfar, taubat, dan perbaiki diri. Dan tetap menyampaikan, karena ini bukan kita yang memutuskan, ini amanat. Anda harus sampaikan. Kalau kita tahu. Dan mindernya kita seringkali karena kita berorientasi kepada makhluk, bukan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, atau tergelincir ke arah sana. Kayak penanya, kalau dari kesan yang kita baca dari apa yang beliau sampaikan, insya Allah penanya berusaha untuk mencari ridho Allah, berusaha untuk kembali kepada Allah. Nah, tinggal yang dibenahi ini kita lihat. Namun setelah, saya bacakan lagi. Namun setelah itu saya melakukan kesalahan. Saya jadi minder, takut manusia berpikir dia aja masih seperti itu. Sok-sok nasihati lagi. Nah, itu poinnya tuh. Ini diagnosanya. Karena kita takut manusia berpikir. Harusnya bukan itu. Jangan cari ridho manusia. Dan jangan cari ucapan terima kasih dari manusia. Sebagaimana kalau kita sudah melakukan hal yang benar, tidak perlu memikirkan apa yang manusia pikirkan tentang kita. Nggak akan selesai. Ridho nas goyatun la tudrok, kata Imam Syafi'i, ridho seluruh manusia, itu cita-cita yang nggak akan pernah tercapai. Jadi nggak perlu takut, Ustaz. Perlu takut. Tapi bukan takut kepada apa yang manusia pikirkan tentang kita. Takut nasihat kita nggak diterima oleh Allah. Itu baru takut. Takut Allah murka sama kita. Nah, bedanya kalau takutnya seperti ini takut yang produktif. Nggak ada ceritanya takut yang seperti ini membuat orang hancur dan minder, nggak ada. Karena seluruh para nabi takut kepada Allah. Dan mereka gak ada yang minder. Mereka produktif. Ini bukti. Dan kalau takut kepada Allah, solusinya gampang. Tinggal istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tapi kalau takut terhadap pikiran manusia tentang kita, gak akan ada solusi. Gak akan ada solusi. Kalau kita takut tentang opini manusia kepada kita, atau terhadap kita, apa solusinya coba? Antum mau datangin seluruh manusia, lalu klarifikasi, klarifikasi, klarifikasi. Hidup antum habis untuk klarifikasi doang. Lalu emang manusia apa? Emang seluruh manusia kalau kita klarifikasi akan terima langsung? Enggak, dia kan jawab. Lalu klarifikasi lagi, jawab, klarifikasi lagi. Habis ilmunya, waktunya demikian. Kalau kita sudah berusaha bertakwa, sudah serahkan sama Allah Jalla wa'ala. Kalau manusia kritik, ucapan, lihat kritik. Kalau benar, alhamdulillah, doakan mereka. Kalau ternyata kurang tepat, doakan mereka, jalan terus. Tetap jangan remehkan manusia. Ya kalau manusia kritik, lihat kritikannya. Kalau benar, kata Umar tadi, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kita aib-aib kita atau kekurangan kita. Berbenah, ucapan doakan, terima kasih, lalu perbaiki. Kalau ternyata yang disampaikan gak tepat, atau mungkin ini masalah khilaf yang kuat, masalah perbedaan mereka, atau ada orang memilih pandangan yang haram, misalnya kita memilih pandangan ulama yang boleh, jadi kita hargai, kita doakan mereka, kita jalan. Udah enak begitu. Daripada nanti apa kata orang ya, aku ini masih pendosa. Semua kita pendosa jemaah, semuanya. Dan sangat terbuka kemungkinan yang berbicara detik ini dosanya lebih banyak daripada yang mendengarkan. Tapi lagi-lagi ini amanat yang harus disampaikan. Dan ini momen kita belajar bersama. Bukan berarti yang berbicara lebih baik daripada yang mendengar, tapi ada sedikit ilmu yang harus disampaikan. Dan semoga Allah terima yang sangat terbatas ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan semua. Semoga Allah memberikan manfaat buat kita semua dan memberikan kita kabul, semoga Allah terima amal ibadah kita dan memperbaiki kita dari waktu ke waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.